menunggu, berharap datang seseorang untuk melengkapi kisah hidup ini. Terlalu sulit melangkah untuk temukan yang selalu dinantikan, hingga kita pun berjumpa tiada lagi alasan untuk menunda. Akhirnya kita bersama setelah menanti lama. Semoga selalu terjaga. Waktu telah berbicara, menanti tak sia-sia, karena kau yang kini ada. Sangatlah berharga. Bertahan di kesendirian telah menuntunku menemukanmu. Tanpa ragu aku berikan semua rasa cinta yang tersimpan lama.